Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa saral umri muhdasatuha fa inna kula muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asirul hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab sahih Al-Adabil Mufrad karya al-imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-213 atau dalam kitab aslinya bab yang ke-241. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma yujibul maridu, bab jawaban orang yang sakit ketika ditanya oleh orang yang membesuknya. Dalam bab ini dibawakan hadis Sa'id bin Amr bin Sa'id, hadis yang ke-411 atau 528 dalam kitab aslinya. Qala al-musannif rahimahullah An Sa'id ibn Amr ibn Sa'id qal dakhala al-Hajjaj 'ala ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ana indahu faqal kayfa hu qala salihun qala man asabaka qala asabani man amara bi hamlis silahi fi yawmin la yahillu fihi hamluhu yakni al-Hajjaj. Diriwayatkan dari Sa'id bin Amr bin Sa'id rahimahullahu taala, beliau berkata, Al-Hajjaj pernah masuk menemui Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan saya waktu itu berada di sisi beliau, di sisi Ibnu Umar. Al-Hajjaj yang dimaksud di sini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Seorang gubernur yang sangat zalim membunuh sahabat yang mulia Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ketika menjenguk Ibnu Umar, dia menyampaikan kaifahu, bagaimana kabarnya. Qala salihun, dijawab baik. Qal man asabak, siapa yang menimpakan musibah ini padamu. Dijenguk karena Ibnu Umar sakit. Jadi Ibnu Umar kakinya terkena senjata. Ini telapak kakinya terkena senjata. Sehingga beliau kesulitan untuk jalan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, Asabani man amara bihamli silafi yaumin la yahilu fihi hamluhu. Yang menimbakan musibah padaku adalah orang yang telah memerintahkan untuk mengangkat senjata di hari yang tidak halal padanya untuk membawa atau mengangkat senjata. Yakni yang dimaksud oleh Ibnu Umar adalah Al-Hajjaj itu sendiri. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ini Amir Hijaz waktu itu, Gubernur Hijaz waktu itu, masuk menemui Ibnu Umar di mana Sa'id bin Amr bin Sa'id itu ada di sisi beliau. Ketika menanyakan bagaimana kabarnya, dijawab baik. Kemudian siapa yang membuatmu sampai terkena musibah semisal ini? Maka diterangkan oleh Ibnu Umar yang menyebabkan aku tertimpa musibah adalah adanya orang yang dia memerintahkan untuk mengangkat senjata di hari yang tidak halal padanya untuk mengangkat senjata. Maksudnya adalah hajat. Disebutkan dalam riwayat Sa'id bin Jubair, aku waktu itu bersama Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar terkena lemparan tombak di telapak kaki beliau. Disebutkan telapak kaki yang dimaksud yang terkena tombak itu, ini telapak kaki yang apa, cekung itu loh, yang kalau jalan gak kena tanah. Disebutkan demikian. Sampai telapak kakinya itu nempel di pelana kudanya, mungkin tembus, kemudian dicabut. Maka dijawab oleh Ibnu Umar, yang menyebabkan aku terkena musibah ini adalah orang yang telah memerintahkan untuk mengangkat senjata pada hari yang tidak halal di hari itu untuk seseorang itu membawa senjata. Di sini Ibnu Umar itu menyindir hajat. Artinya yang menyebabkan aku terkena musibah ini karena adanya orang yang memerintahkan untuk membiarkan orang itu sembarangan membawa senjata, terutama pada hari yang di situ enggak boleh, tidak halal, jadi diharamkan untuk mengangkat senjata, apalagi di tanah haram. Disindir Al-Hajjaj. Namun disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Ibnu Umar bahkan tidak menyatakan dalam bentuk sindiran, bahkan beliau menyatakan secara langsung, Anda yang menyebabkan aku terluka. Langsung demikian. Disebutkan dalam apa riwayat yang lainnya, ketika Hajjaj itu bertanya, ya Abu Abdurrahman, hal tadri man asaba rijlak, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Umar, apakah kamu tahu siapa kira-kira yang melukai kakimu? Ibnu Umar menjawab, tidak. Disebutkan dalam satu riwayat, fatraqa Ibnu Umar fa ja'ala la yukallimuhu wa la yaltafit ilaihi fa wasaba kal mughdib. Ibnu Umar enggak mau ngomong, bahkan beliau tidak mau menoleh, beliau melompat seakan-akan beliau seperti marah. Bagaimana menggabungkan tiga riwayat ini? Dimungkinkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini menjenguk Ibnu Umar 3 kali. Yang pertama, bagaimana kondisimu? Baik. Siapa yang menyebabkan Anda terluka semacam ini? Orang yang memerintahkan mengangkat senjata di hari yang di situ enggak halal seseorang untuk mengangkat senjata. Dijawab demikian. Mungkin Hajjaj enggak terasa, dia enggak apa merasa disindir. Dia membesuk untuk kedua kalinya. Siapa yang menyebabkan Anda terluka? Langsung secara sharih Hajat menyatakan, kamu yang membuatku terluka. Padahal Hajat bukan dia yang melempar Ibnu Umar dengan tombak. Tapi kan dia membiarkan anak buahnya membawa senjata. Sehingga diantaranya sampai melukai Ibnu Umar. Seakan-akan dia yang menjadi penyebabnya. Kunjungan yang ketiga sudah mulai disikapi dengan tegas. Gak mau menjawab dan gak mau menoleh bahkan. Bahkan ditinggal. Maka dalam bab ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ucapan Ibnu Umar yang membuatku tertimpa musibah ini terkena ujung tombak pada telapak kakinya adalah orang yang memerintahkan untuk membawa senjata di hari yang tidak halal pada saat untuk membawanya. Yang demikian itu karena Hajat itu membolehkan orang untuk membawa senjata ke tanah haram. Sehingga di antara mereka ada yang melukai Ibnu Umar. Padahal belum pernah senjata itu dimasukkan di tanah haram. Apalagi ditenteng di tanah haram itu belum pernah. Kecuali setelah Hajat bin Yusuf Al-Thaqafi membolehkannya. Ini menunjukkan larangan membawa senjata di tanah haram. Karena Allah telah menjadikan tanah haram itu tanah yang aman. Maka kaum muslimin yang berada di tanah haram, di batas wilayah haram, maka mereka aman. Bahkan kalau seseorang itu melakukan dosa yang mengharuskan dia itu dikisos. Misalnya dia membunuh orang misalnya. Kemudian dia berlindung di tanah haram. Itu enggak boleh ditegakkan kisos di situ sampai dia itu dikeluarkan dari tanah haram. Kenapa? Siapa yang masuk ke tanah haram berarti aman. Maka enggak boleh menenteng senjata di tanah haram. Allah menyatakan, man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki tanah haram maka dia aman. Ini prinsip yang dipegangi oleh ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah ini. Maka kita lihat bagaimana rusaknya akidah al-khawarij. Beberapa waktu silam, mungkin setahun yang lalu, bertepatan di bulan Ramadan, kita mendengar bahwasanya di dekat Masjid Nabawi diledakkan bom oleh seorang teroris khawarij. Tidak menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Dan tidak menghormati kesucian tanah haram. Dan tidak menghormati darah kaum muslimin. Yang disebutkan dalam syariat bahwasanya darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah Musarrafah. Mereka melakukan peledakan bom di tanah suci, di tanah haram. Menenteng senjata saja yang dikhawatirkan nanti akan melukai kaum muslimin yang berada di tanah haram. Terlebih di saat mereka itu dalam kondisi padat atau ramai. Ini dilarang di dalam syariat. Apalagi melakukan pengeboman. Lantas bagaimana tentang hadis ini dengan sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dalam Kitabul Idayin Babul Khirab Waddarak Yaumal Id. Bab boleh seseorang itu membawa khirbah semacam tombak pendek pada hari Id. Bukankah di situ pada hari Id, termasuk kalau seorang itu mengadakan Id di tanah haram, dia boleh membawa khirbah? Maka diterangkan, disatukan, dikompromikan riwayat-riwayat tersebut oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Maka untuk mengkompromikan riwayat tersebut, maka diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahihul Bukhari, kitab Fathul Bari. Riwayat yang pertama, bolehnya membawa senjata pada hari Id, itu bagi orang yang membawanya karena itu sudah menjadi kebiasaan, seperti semacam tradisi. Kalau orang-orang Yaman itu biasa kemana-mana itu membawa semacam apa, kayak golok gitu. Atau mungkin kalau dulu orang Jawa kemana-mana biasa membawa keris misalnya. Semacam tradisi, kebiasaan, dan sudah dikenal, dimaklumi hal itu aman, tidak mengganggu orang lain. Artinya misalnya kalau golok orang-orang Yaman itu sudah dimasukkan di sanggur, biasanya diletakkan di depan. Ini kan jelas hal itu aman, tidak mengganggu orang yang di sekitarnya. Beda dengan orang yang menenteng apa pedang terhunus atau tombak yang dipegangi. Ini kan rawan akan menyakiti orang lain. Sehingga yang dilarang seperti dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar yang menyebabkan aku terkena musibah adalah orang yang memerintahkan untuk mengangkat senjata atau membawanya di hari yang tidak halal padanya mengangkat senjata. Keadaan yang kedua di sini adalah bagi orang yang membawa senjata itu karena batoron wa asarron, membawa senjata karena sombong, karena angkuh. Dia tidak menjaga diri, senjatanya itu nanti bisa melukai orang lain. Ini yang diharamkan, terlebih dalam kondisi ketika manusia berdesak-desakan seperti di tanah haram misalnya. Maka itu yang dilarang, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Juga faedah yang kedua, kalau orang itu membawa senjata karena takut musuh, artinya di tanah haram terancam dengan serangan musuh, maka kaum muslimin membawa senjata meskipun di tanah haram. Yang demikian tidak mengapa, karena Allah telah membolehkan untuk seorang itu membawa senjata dalam sholat ketika dalam kondisi khauf, ketika dalam kondisi takut, itu boleh. Juga dalam hadis ini ada faedah saddud dara'i, artinya Islam mensyariatkan kita untuk membendung jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kemadharatan. Ini diambil faedah ini dari pernyataan Ibnu Umar. Ibnu Umar menyatakan yang membuatku terluka adalah orang yang memerintahkan orang untuk membawa senjata di hari yang tidak halal untuk membawanya. Dalam keadaan Ibnu Umar paham, mungkin Hajjaj ketika membolehkan seorang itu membawa senjata pada hari Id atau di tanah haram, itu Hajjaj tidak bermaksud untuk apa, melukai mereka. Tetapi karena kebijakan dia itu bisa berdampak, orang lain bisa terluka, orang lain bisa terkena musibah, maka dalam rangka saddud dara'i, upaya untuk membendung jangan sampai seseorang itu terkena musibah atau kemadharatan, maka yang demikian itu dilarang. Maka saddud dara'i ini termasuk perkara yang sangat diperhatikan dalam Islam. Islam itu membendung segala perkara yang bisa mengantarkan pada perkara yang dilarang atau perkara yang diharamkan. Di antaranya juga termasuk bentuk saddud dara'i, melarang membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa untuk kemudian ditancapkan di pekuburan. Ya, tokoh meninggal kemudian fotonya ditaruh di nisannya misalnya. Ini akan membawa kepada perkara yang haram. Nanti akan muncul takdim, pengagungan terhadap ahli kubur tersebut. Yang awalnya kuburan itu biasa, kalau cuma dikasih patok gitu, orang menganggapnya hal yang biasa kuburan. Tapi ketika sudah dibangun, kemudian dikasih patung misalnya, patung orang yang meninggal di situ, atau dikasih gambar, foto besar, maka nanti orang yang melakukan ziarah ke makam tersebut, ini mungkin akan memiliki i'tiqad lain, keyakinan lain. Akan ada unsur ta'zim, pengagungan. Bahkan nanti kalau ada unsur tadzallul, merasa rendah. Nah, di hadapan ahli kubur tersebut, ini termasuk masuk ke area ibadah. Yang mana rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan, rasa takut yang dibarengi dengan perasaan kita itu merasa rendah di hadapan zat yang kita takuti, takut kita yang semacam itu bernilai ibadah. Tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Memberikannya kepada selain Allah berarti kita memberikan ibadah kepada selain Allah. Bisa menjatuhkan pelakunya kepada asyirkul akbar. Maka yang demikian itu dilarang dalam Islam. Dalam rangka apa? Saddud dara'i, itu upaya membendung jalan-jalan yang akan mengantarkan pada perkara yang muharramat, perkara yang haram. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Abdul Malik yang menjadi khalifah waktu itu sudah menulis surat kepada Al-Hajjaj. Jangan sampai kalau kamu berada di Hijaz di Madinah, jangan sampai kamu menyelisihi Ibnu Umar. Jangan sampai menyelisihi Ibnu Umar, karena Ibnu Umar adalah ulama-nya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka diberi pesan. Sehingga karena sudah diberi pesan wasiat oleh khalifah yang demikian itu, maka hal itu terasa berat bagi Hajjaj. Sehingga ketika Ibnu Umar sakit pun dijenguk hamba dengan penuh hormat. Maka karena Hajjaj ini adalah seorang yang zalim, bahkan membunuh Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan Ibnu Zubair itu sudah berlindung di Ka'bah, itu dibunuh. Allah menyatakan man dahaulahu kana amina, siapa yang memasuki tanah haram itu aman, enggak boleh disakiti. Meskipun penjahat itu kalau masuk tanah haram itu enggak boleh ditegakkan hukuman di situ sampai dia dikeluarkan dari tanah haram. Ibnu Umar dibunuh, disalib di tanah haram. Ini kekejaman seorang yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sehingga ketika membesuk Ibnu Umar untuk ketiga kalinya, Ibnu Umar sudah enggak mau ngomong. Enggak mau menoleh, bahkan ditinggal melompat, ditinggal pergi, marah. Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Bab yang berikutnya Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab yang ke-214 atau 244. Babu man kariha lil'aidi ayyandura ilal fudul minal baiti. Bab makruh bagi orang yang membesuk orang yang sakit untuk melihat hal-hal yang dia tidak punya kepentingan padanya di dalam rumah sahibul bait. Misalnya seorang menjenguk saudaranya yang sakit, di situ ada barang-barang antik, barang-barang mungkin berharga, di situ ada saatnya. Kemudian dia itu terlalu sibuk untuk melihat barang-barang tersebut, yang dia tidak berkepentingan, atau menanyakan hal-hal yang enggak berkepentingan terkait hal-hal yang ada di rumah si sakit. Ini perkara yang dimakruhkan. Dalam hadis ini, dalam bab ini dibawakan hadis Abdullah bin Abi Hudail, hadis yang ke-412 atau 531. Qala al-musannif rahimahullah an Abdullah bin Abi Hudail rahimahullahu ta'ala qala dakhala Abdullah bin Mas'ud ala maridin ya'uduhu wa ma'ahu qaumun wa fil baiti imra'atun faja'ala rajulun minal qaum yanduru ilal mar'ati faqala lahu Abdullah labing faqa'at ainuka kana khairan laka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abil Hudail, beliau bercerita Abdullah bin Mas'ud pernah menjenguk orang yang sakit, bersamanya ada beberapa kaum, beberapa orang, dan di dalam rumah tersebut ada seorang wanita. Kemudian ada seorang laki-laki dari rombongan yang ikut membesuk bersama Abdullah bin Mas'ud itu melihati perempuan tadi yang ada dalam rumah si sakit. Maka langsung ditegur dengan keras oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya matamu itu copot, itu lebih baik daripada kamu melihat wanita tadi. Maka dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya dalam membesuk orang yang sakit itu mesti ada adab-adab yang harus diperhatikan. Sehingga beliau membawakan bab-bab man kariha lil a'id ayyang dura ilal fudul minal bayit. Fudul, bab makruhnya bagi orang yang menjenguk orang yang sakit untuk melihat hal-hal yang tidak diperlukan dalam rumah sahibul bayit. Fudul artinya perkara yang enggak ada faedahnya, dia tidak berkepentingan padanya. Atau kalau seseorang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan dia membesuk saudaranya, atau dia ikut campur perkara si sakit yang tidak ada kaitannya dengan dia membesuknya, maka al-karohah di sini, makna makruh di sini bukan karohiyatu tanzih, akan tetapi karohiyatu tahrim. Makruh di sini bukan makruh artinya dibenci, tapi makruh di sini hukumnya adalah haram, tahrim. Dari mana kita mengetahui? Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud kepada salah seorang laki-laki ketika diajak membesuk saudaranya yang sakit, di situ ada seorang wanita, apakah itu budak, pembantu, atau mungkin kerabat perempuannya. dilihati terus sama rombongan, salah seorang dari rombongan Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud marah, dinasihati, kalau matamu copot itu lebih baik daripada kamu melakukan perbuatan tersebut. Dan telah tetap juga riwayat yang semisal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan larangan semacam ini untuk melihat-lihat di dalam rumah apa sahibul bait, apa yang dia tidak berkepentingan, ini benar-benar telah dilarang secara keras oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah riwayat yang muttafaqun alaih. Rasulullah menyatakan, "Lau annam ra'an ittala'a 'alaika bi ghairi idnin fa hadabtahu bi hasatin fa faqa'at 'ainuhu lam yakun 'alaika junah." Au fima makna, kalau seandainya ada seseorang yang dia itu ittala, artinya melihat-lihat ke arahmu atau ke dalam rumahmu tanpa seizin kamu, kemudian kalau kamu ketapel matanya itu dengan kerikil, kemudian matanya itu copot, maka enggak ada dosa atasmu. Nah, ada orang kok apa ngintip-ngintip rumah kita, apa secara berlebihan, lihat-lihat apa yang dia itu enggak berkepentingan padanya. Itu kalau seandainya kamu ketapel, kata Rasulullah, kemudian kena matanya, matanya terluka, maka Rasulullah menyatakan, lam yakun alaika junah, kamu itu enggak berdosa. Berarti ini menunjukkan hal yang semacam ini perkara yang dilarang dalam syariat. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu benar-benar menghormati privasi seseorang, termasuk apa yang ada dalam rumahnya. Apa yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ini di masa kita itu hampir-hampir sedikit yang bisa mengamalkan. Orang tuh nyelonong ke rumah orang lain, bahkan bukan cuma sekedar melihat-lihat, itu sudah hal yang biasa. Tapi Islam tidak demikian. Islam apa memberikan batasan-batasan etika. Kalau seorang itu bertamu, kalau seorang itu menjenguk saudaranya, seorang itu bersilaturahmi ke rumah saudaranya, itu ada etika-etika, batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Terlebih sesuatu yang menjadi privasi bagi tuan rumah. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.